لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد kita melanjutkan kitab Sahih Al-Bukhari dan kita masih di kitab Al-Iman. Kita masuk bab yang ke-21. Beliau berkata bab Kufurul Asyiri wa Kufurul Duna Kufurin fihi an Abi Sa'idin Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab Kufurul Asyir, mengingkari kebaikan suami. Wa kufurul duna kufur, dan kekufuran yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Fihi an Abi Sa'idin Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bab ini ada hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kita masuk di bab di mana Imam Bukhari ingin menyebutkan bahwa ada dosa yang dijuluki dengan julukan kufur tapi tidak sampai mengeluarkan seseorang dari keislaman. Maksudnya di sini, setelah beliau menjelaskan banyak sekali cabang-cabang iman dan semua kebaikan adalah cabang-cabang keimanan, maka beliau ingin menyebutkan juga bahwa dosa dan maksiat adalah cabang-cabang kekufuran. Sebagaimana ketaatan adalah cabang-cabang keimanan, demikian juga kemaksiatan adalah cabang-cabang kekufuran. Bukan berarti ketika ada orang yang mengamalkan dosa berarti orang itu kafir, karena dosa pun bertingkat-tingkat dan cabang-cabang kekufuran pun bertingkat-tingkat. Tetapi kita katakan kaidahnya, semua dosa adalah cabang dari kekufuran. Itu cabang-cabangnya. Tapi tidak semua orang yang berbuat dosa pasti kafir. Tapi semua dosa adalah cabang-cabang kekufuran. Sebagaimana ketaatan adalah cabang-cabang keimanan, termasuk Islam. Islam itu cabang keimanan. Tapi tidak setiap orang Muslim mukmin. Kenapa? Karena Islam itu cabangnya banyak sekali. Iman itu cabangnya banyak sekali. Demikian juga kita katakan, setiap dosa adalah cabang-cabang kekufuran. Tapi tidak setiap pelaku dosa pasti kafir. Kenapa? Karena kafir itu bercabang-cabang. Nah, di sini ada dosa yang disebutkan atau dijuluki dengan julukan kufur, tetapi tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Walaupun sudah dijuluki dengan julukan kufur, maka kita katakan lafadznya kufur duna kufur. Dosa yang dijuluki kufur duna kufur, tapi bukan dosa kufur yang mengeluarkan orang dari keislaman. Hadis yang beliau bawakan, hadis nomor 29, beliau berkata, haddatsana Abdullah bin Maslamah, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Maslamah, an Malikin, dari Imam Malik, an Zaid bin Aslam, dari Zaid bin Aslam, an Atha bin Yasar, dari Atha bin Yasar, an Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam itu bersabda, uritun nar, saya ditampakkan neraka, ditampakkan kepada saya neraka, faida aktsaru ahlihan nisa, dan saya mendapatkan mayoritas penghuninya adalah perempuan, yakfurna, karena mereka kufur, yaitu karena wanita itu pada kufur, Qila, akhirnya Rasulullah ditanya, ayakfurna billah, ya Rasulullah, apakah wanita-wanita yang di neraka itu karena mereka kufur kepada Allah? Qala, maka Rasulullah bersabda, tidak. Yakfurnal ashir, tetapi mereka itu mengkufuri kebaikan seseorang. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka itu kufur kepada kebaikan. Lau ahsanta ila ihdahunna jahra, jika kamu berbuat baik kepada mereka, kepada perempuan selama bertahun-tahun, thumma ra'at minka syai'an, kemudian perempuan itu melihat ada kesalahan sekali dalam diri kamu, qalat, maka wanita itu mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qattu, saya tidak pernah mendapatkan kebaikan dari kamu sedikit pun. Hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari sebagai bukti bahwa ada dosa yang dinamakan dengan kufur, tetapi tidak sampai mengkafirkan. Kenapa? Karena Rasulullah menjuluki kufur nikmat mengingkari kebaikan suami itu termasuk dinamakan dengan kufur. Tapi apakah wanita itu kafir? Tidak, wanita itu tidak kafir, tidak sampai keluar dari Islam, walaupun perbuatan itu dijuluki sama Rasulullah dengan julukan kufur. Dan Rasulullah SAW di sini kalau kita perhatikan hadisnya, beliau ditampakkan neraka. Ditampakkan itu bisa beliau lihat langsung, diajak masuk ke neraka, atau Rasulullah tidak masuk neraka tapi dibuka neraka di pandangan Rasulullah SAW. Dan itu sering juga Rasulullah seperti ini sering, bahkan terkadang Rasulullah sholat, beliau tiba-tiba ketika sholat, ketika jadi imam, tiba-tiba beliau maju, kemudian setelah itu kayak yaitu menjulurkan tangannya kayak memetik sesuatu. Akhirnya ditanya ketika sholat, menjelaskan, saya tadi seperti itu karena saya ketika sholat ditampakkan surga, sampai saya melihat ada sebuah buah, ada satu buah di surga, kemudian saya petik. Kemudian setelah itu diganti pemandangannya dengan neraka, kemudian saya mundur, saya melihat api yang menyala-nyala, setelah itu saya mundur ke belakang. Jadi kufur itu ditampakkan kepada saya neraka, ditampakkan itu bisa Rasulullah diajak masuk neraka, kemudian melihat langsung, dan itu juga Rasulullah pernah sering, Rasulullah masuk ke dalam neraka juga pernah. Atau terkadang saya ditampakkan itu Rasulullah nggak masuk neraka, tapi dibukakan dalam jabaran beliau, beliau itu melihat neraka, dan itu sebagai bukti bahwa neraka itu sudah ada, dan itu akidah Rasulullah wal jamaah, neraka jahanam sudah ada, demikian juga surga juga sudah ada, dan sudah ada penghuninya, neraka dan surga itu sudah ada penghuninya. Rasulullah mengatakan, saya ditampakkan kepada saya neraka, kemudian saya melihat penduduk terbanyak neraka itu adalah para wanita. Dan ini yaitu wanita menjadi penduduk terbanyak di neraka, bukan berarti penghuni surga itu yang terbanyak laki-laki, bukan juga, tidak melazimkan. Rasulullah menyebutkan wanita sebagai penghuni neraka terbanyak, demikian juga wanita juga menjadi penghuni surga terbanyak. Jadi bukan berarti ketika Rasulullah mengatakan saya melihat penghuni neraka terbanyak itu perempuan, berarti kalau surga berarti kebalikannya, penghuni surga terbanyak laki-laki, tidak. Penghuni neraka terbanyak perempuan, demikian juga penghuni surga terbanyak juga perempuan. Kenapa seperti itu? Karena memang jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Jumlah perempuan lebih banyak, sehingga di neraka mayoritas perempuan, demikian juga di surga juga mayoritas perempuan, karena jumlah mereka lebih banyak. Apa bukti kalau jumlah surga itu yang terbanyak juga perempuan? Kalau jumlah neraka jelas, karena Rasulullah mengatakan tegas, faida aktaru ahliha nisa, saya melihat jumlah penghuni neraka terbanyak itu adalah perempuan. Kalau bukti kalau jumlah surga yang terbanyak juga perempuan, karena Rasulullah menyebutkan setiap laki-laki dia akan membawa semua istrinya, dia akan membawa semua istrinya. Misalkan seorang laki-laki dia menikah 4 atau lebih dari 4, bisa enggak? Bisa. Seorang laki-laki nikah, istrinya meninggal, nikah lagi, istrinya meninggal, nikah lagi, istrinya meninggal, misalkan, berarti dia memiliki istri banyak. kalau dia itu masuk surga dan istrinya masuk surga, maka istrinya dibawa semua sama laki-laki itu. Sedangkan perempuan yang memiliki suami lebih dari satu, bisa enggak? Bisa juga. Perempuan ada yang punya suami lebih dari satu. Seorang wanita, dia menikah dengan laki-laki, laki-lakinya meninggal, nikah lagi. Nanti suaminya meninggal, nikah lagi. Berarti menunjukkan ada perempuan juga yang punya suami lebih dari satu. Kalau semuanya masuk surga, terus bagaimana? Maka kalau semuanya masuk surga, wanita itu bersama suami yang terakhir. Wanita itu bersama suami yang terakhir. Menunjukkan apa? Menunjukkan berarti suami bisa membawa lebih dari satu istri, sedangkan istri tidak bisa membawa lebih dari satu suami. Menunjukkan apa? Menunjukkan perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki di surga. Jadi itu kita tidak bicara masalah bidadari. Kalau bidadari jelas, kalau dilihat dari bidadarinya jelas. Tapi kita bicara masalah wanita dunia dengan laki-laki dunia. Sehingga penghuni neraka mayoritas perempuan, demikian juga penghuni surga mayoritas juga perempuan. Rasulullah mengatakan dan mayoritas penghuni neraka itu adalah wanita. Kenapa? Karena mereka kufur. Karena mereka kufur. Kufur itu ingkar. Kufur itu ingkar. Dan ingkar itu nanti ada ingkar kepada manusia, kebaikan orang. Ada orang berbuat kebaikan kepada kita dan kita mengingkari kebaikan dia. Itu namanya kufur. Itu namanya kufur. Yang kedua, kufur kepada kebaikan Allah Ta'ala. Kufur kepada kebaikan Allah Ta'ala. Dan yang kafir, yang menyebabkan orang keluar dari Islam, itu jika dia kufurnya kepada Allah Ta'ala. Kalau kufurnya kepada kebaikan manusia, maka ini namanya kufur duna kufur. Saya misalkan ingkar kepada kebaikan orang tua, sampai akhirnya saya durhaka sama orang tua, itu namanya kufur. Mengingkari kebaikan orang tua selama ini. Atau seorang wanita yang dia mendapatkan nafkah dari suaminya, itu kufur. Kalau dia tidak mengakui kebaikan suaminya, kufur. Tapi kufur yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Tapi dijuluki dengan julukan kufur. Yaitu perempuan itu mereka kufur. Yang menyebabkan wanita itu masuk neraka jahanam itu karena kebanyakan mereka itu kufur. Tapi dinamakan dengan kufur nikmah. Dinamakan dengan kufur nikmah. Yaitu mengingkari kebaikan orang lain. Bukan kufur mengingkari Allah Ta'ala, bukan. Maka itu ketika ditanya Rasulullah, apakah mereka itu kufur kepada Allah? Rasulullah mengatakan tidak. Mereka tidak kufur kepada Allah Ta'ala, tapi mereka itu yakfurnal ashir. Mereka kufur terhadap muamalah suaminya. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka kufur terhadap kebaikan suaminya. Jadi itu memang karakter wanita. Itu memang karakter wanita. Maka itu Rasulullah menyebutkan mayoritas. Berarti apa? Berarti memang itu sebagai karakter wanita yang Allah Ta'ala install dalam diri dia. Kalau kita menikah dengan seorang wanita, kita harus siap dengan karakter ini. Karena memang wanita itu karakternya seperti itu. Dan itu yang menjadikan wanita itu bengkok. Bengkoknya perempuan itu di sini. Karakternya itu yang menjadikan mereka bengkok itu di situ. Maka itu Rasulullah mengatakan, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kamu ingin lempeng, lurus, tulang rusuk itu, maka akan patah. Patahnya dengan cara apa? Dengan cara cerai. Tapi kalau kamu menikmati bengkoknya, kamu bisa menikmati. Cuma kita sebagai laki-laki, kita harus berakal. Memang perempuan seperti itu, perempuan sembuh pendek. Sehingga perempuan itu kalau sudah marah, jadi kalau sudah marah, semua kebaikan selama ini hilang semua. Kenapa? Karena wanita itu tidak bisa berpikir dengan akalnya. Mereka itu adalah seseorang manusia yang akalnya itu setengah dari laki-laki. Sambil Rasulullah mengatakan, Maro'i itu naqisatid din wal akal. Saya tidak pernah melihat manusia yang paling kurang agama dan akalnya kecuali wanita. Kurang agama kenapa? Karena wanita itu ada masa vakum untuk ibadah. Masa haid, dan itu setiap bulan. Masa haid, apalagi masa nifas. Sampai lama, masa nifas sampai 40 hari atau 60 hari. Sehingga mereka beda sama laki-laki. Laki-laki enggak ada masa vakum. Mereka ibadah terus kepada Allah. Kalau perempuan enggak, ada waktu kosongnya. Jadi kan juga perempuan itu, dia itu akalnya setengah. Akalnya itu setengah dari laki-laki. Maka itu, kalau menjadi saksi, masuk dalam dunia persaksian, maka satu laki-laki sama dengan dua perempuan. Yaitu kalau persaksian itu, perempuan dihitung setengah. Laki-laki satu, perempuan dua. Persaksian kenapa? Karena laki-laki itu berpikir dengan akalnya. Kalau perempuan tidak, Perempuan tidak, perempuan itu lemah sekali akalnya. Maka ketika perempuan itu lemah akalnya, coba kita perhatikan dalam syariat kita ya. Kenapa kok harus dibedakan? Sehingga ada namanya perbedaan gender. Laki-laki perempuan beda. Sehingga dalam banyak hukum dibedakan dalam agama kita. Sedangkan orang-orang liberal, mereka berjuang untuk menyamakan gender. Sehingga mereka gembar-gembor persamaan gender. Padahal secara fisik, secara karakter beda. Beda, maka itu hukum Islam itu harus ada dibedakan. Walaupun secara asli laki-laki perempuan itu sama. Syariat Islam itu ditujukan kepada laki-laki perempuan, manusia dan jin semuanya sama, tidak ada bedanya. Tapi kalau orang berpikir kenapa atau bertanya kenapa kok banyak masalah di mana dalam masalah hukum dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Masalah pembagian warisan beda. Masalah safar, laki-laki safar tanpa mahram enggak ada masalah, perempuan harus pakai mahram. Demikian juga masalah pernikahan, laki-laki nikah tanpa wali. Sedangkan perempuan harus pakai wali. Nikah tanpa wali batal. Kenapa kok dibedakan seperti ini? Masalah misalkan masalah aurat juga. Laki-laki antara pusat sampai lutut, perempuan semua. Dalam mazhab Syafi'i semua. Kalau dalam mazhab semua, wanita keluar rumah, kemudian ada laki-laki yang bukan mahram, maka semua badannya aurat, termasuk wajah dan telapak tangan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Sehingga harus pakai cadar. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah pakai cadar hukumnya wajib. Kalau ada orang yang bermazhab Syafi'iyah dia tidak pakai cadar, maka dia telah menyelisih mazhab. Dia telah menyelisih mazhab dan itu dosa. Kalau dalam mazhab dosa, tidak pakai cadar dosa. Itu kalau dalam mazhab Syafi'iyah. Kenapa pertanyaan di sini? Kenapa kok dibedakan? Ada beberapa masalah yang dibedakan. Karena memang wanita karakternya beda sama laki-laki. Laki-laki itu berpikir dengan akal sehingga logis. Maka ketika laki-laki logis, laki-laki itu susah untuk ditaklukkan, untuk diimingi, untuk digombalin, laki-laki tidak bisa. Kenapa? Laki-laki itu pikirannya logis, karena dia berpikir dengan akal. Kalau dia sudah punya prinsip A, mau yang ngomongin ribuan orang satu kampung ngomong nggak peduli. Kenapa? Karena logis. Kecuali kalau pemikirannya bisa terbantahkan, logikanya itu bisa dibantahkan, dia akan luntur. Tetapi kalau doktrin yang ada dalam pikirannya itu laki-laki itu belum bisa dibantahkan, mau ribut sama satu kampung pun siap dia laki-laki itu. Kenapa? Karakter laki-laki seperti dia logis. Sehingga apa? Laki-laki itu gak mudah tergoyangkan, tidak mudah tergoda. Beda dengan perempuan. Perempuan dia berpikir bukan dengan akal, sehingga mudah sekali digombali, mudah sekali dijatuhkan, mudah sekali ditipu, itu perempuan. Kenapa? Karena dia berpikirnya bukan dengan akal, karena akalnya cuma setengah, dia itu berpikir dengan perasaan. Perempuan itu berpikirnya dengan perasaan, dan memang karakter perempuan seperti itu. Misalnya kita kalau menikah dengan perempuan, ya kita siap dengan karakter seperti itu. Kalau kita memaksa istri kita kayak laki-laki, berpikir logika, diskusi ilmiah, nggak bisa perempuan itu. Memang karakternya nggak seperti itu. Tetapi kalau kita itu pingin sama perempuan dengan cara digombali, dielus-elus, ya seperti itulah itu. Dia, perempuan itu akan takluk. Karena perempuan takluknya dengan seperti itu. Maka ketika perempuan itu lemah pemikirannya itu, sehingga ketika safar tidak boleh tanpa mahram. Bahaya. Kenapa? Ketemu laki-laki di jalan, super gombal laki-laki ini, jatuh perempuan itu. Kenapa wanita itu nggak boleh nikah tanpa wali? Kalau nikah tanpa wali, perempuan itu mudah sekali digoyang. Mudah sekali ditipu wanita itu, sehingga harus ada wali, laki-laki yang berpikir dengan jernih. Sehingga dia bisa menetapkan, kamu nikahnya dengan si bulan. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'iyah itu, ayah dan kakek boleh memaksa wanita yang masih gadis untuk menikah. Itu kalau dalam mazhab Syafi'iyah boleh. Nah, boleh dipaksa. Kenapa boleh dipaksa? Karena perempuan, apalagi perempuan masih kecil, mereka terus mudah sekali ditipu. Mudah sekali ditipu. Kalau seandainya mereka itu boleh memilih atau wali tidak boleh memaksa, ya mereka mudah sekali digombalnya sama orang. Sehingga yang boleh memaksa siapa? Terkadang ayah itu boleh memaksa. Kalau dalam mazhab, walaupun ada syaratnya ketat. Persyaratan dalam memaksa seorang wanita itu ketat, tapi boleh dipaksa. Kenapa? Karena memang perempuan itu mudah sekali digombalin. Sehingga ya kalau kita lihat kan banyak kasus perempuan ketemu dengan laki-laki di media sosial, gombalin, setelah itu ketemuan. Padahal ketika ketemuan ditipu, dan itu terjadi berkali-kali itu, bukan hanya satu orang, dua orang, berorang-orang gitu ya, terjadi seperti itu. Karena karakter wanita itu seperti itu, sehingga mudah sekali dijatuhkan perempuan itu, mudah sekali ditipu, mudah sekali prinsipnya itu dihancurkan. Seorang perempuan dia punya prinsip A, langsung ditinggalkan prinsipnya, gara-gara apa? Takut diomongin orang. Takut nanti dilihat orang. Kenapa? Karena mereka pikirnya bukan dengan logika, tapi mereka itu mikirnya dengan perasaan. Dan perempuan itu diantara karakter perempuan, perempuan itu sungguh pendek. Perempuan itu sungguh pendek, sehingga ketika ya kayak sungguh pendek lah itu, marah sedikit, mencak-mencak gitu. Kalau sudah marah sedikit, seakan-akan kita itu nggak punya kebaikan sama sekali. Dan itulah perempuan. Laki-laki harus, kita itu lebih cerdas, kita itu dewasa. Seorang suami itu kenapa jadi pemimpin? Perempuan tidak bisa jadi pemimpin dalam keluarga, walaupun perempuan itu cerdas, gelarnya sampai doktor, profesor, tetap dia itu perempuan. Laki-laki itu dia pemimpin. Pemimpin itu orang yang tenang berpikir. Sehingga karakter laki-laki itu apa? Coba kami, makanya kita itu jangan seperti perempuan. Beda, harus kita bedakan. Laki-laki itu kalau marah dia diam. Karena laki-laki itu kalau marah berpikir dia. Dia itu diam. Dia nanti akan bersikap, dia itu akan melihat dulu, menimbang-nimbang. Saya ngomong atau tidak? Saya harus marah atau tidak? Itu laki-laki itu seperti itu. Jangan laki-laki itu setiap marah langsung mencak-mencak. Setiap marah mencak-mencak. Itu karakter perempuan kalau seperti itu. Laki-laki tidak seperti itu. Laki-laki itu kalau marah, diam. Dia nanti akan menimbang-nimbang. Saya harus marah juga atau saya diam. Sehingga terkadang laki-laki itu harus marah. Ketika perempuannya itu marah, dia juga marah. Karena melihat maslahat kalau saya itu harus marah di sini. Terkadang laki-laki itu ketika jengkel, dia diam. Sehingga perempuan ngomel-ngomel, dia tidur. Tinggal tidur, tinggal santai saja. Kenapa? Karena kalau saya marah, bahaya ini kondisi. Yang bisa berpikir ini adalah laki-laki. Perempuan tidak bisa berpikir seperti ini. Perempuan marah langsung. Perempuan marah, ya langsung bersikap. Karena itu karakter perempuan. Dan Rasulullah menghadapi mereka pun santai. Rasul itu menghadapi mereka santai. Pernah suatu ketika Rasulullah sedang di giliran seorang istri, dan peraturannya sama dulu, peraturannya Rasulullah itu kalau Rasulullah sedang di salah satu istrinya, istri yang lain tidak boleh ngasih makan. Yaitu yang ngasih makan ya di jatahnya siapa istrinya itu. Pernah suatu ketika Rasulullah sedang bersama salah satu istrinya, tiba-tiba istri yang lain ngasih makanan, dikirimkan makanan. Ngamuklah istri ini. Akhirnya setelah itu piringnya ditampar, jadi dipukul sampai jatuh pecah piringnya. Budaknya yang mengirimkan makanan bingung, ketakutan ketika melihat istrinya Rasulullah itu marah. Kata Rasulullah, biarkan saja, enggak usah takut, ibu kamu sedang cemburu, biarkan saja. Sama Rasulullah dibiarkan. Selesai, ketika sudah cemburunya sudah hilang, marahnya hilang, setelah itu Rasulullah mengatakan, kamu telah merusak barangnya orang lain. Sudah, berarti kamu ganti itu piringnya yang pecah itu, kamu ganti. Kenapa? Seperti sikapnya santai. Karena waktu itu wanita seperti itu gitu. Jadi karena karakter wanita itu seperti itu, maka itu menghadapi mereka itu kita sebagai laki-laki itu harus cerdas. Kita jangan mikir pakai perasaan. Seperti perempuan mikir pakai perasaan, tapi laki-laki harus mikir dengan akal yang jernih. Nah itu tidak setiap kemarahan istri itu harus kita sikapi. Terkadang istri marah harus kita marahi. Terkadang istri marah malah kita diamkan. Bahkan terkadang diamnya seorang laki-laki itu menunjukkan kehebatan dia. Seorang laki-laki itu kekuatan dia itu di diam. Laki-laki itu kalau sudah marah, dia akan menyikapi sebuah sikap yang paling penting memang. Tapi laki-laki itu biasanya diam. Seorang raja itu sering diam. Gak banyak komentar, gak banyak ngomong, itu namanya seorang raja. Demikian juga laki-laki. Nah itu karakter kalau laki-laki itu kayak perempuan, ya berarti lemah karakter rumah tangganya itu lemah. Kenapa kok laki-laki itu jadi kepala keluarga? Karena laki-laki itu berpikir dengan logika. Laki-laki itu berpikir dengan akal. Kalau perempuan tidak seperti itu. Sehingga laki-laki itu harus jadi pemimpin. Kalau laki-laki juga karakternya kayak perempuan, paperan, suka digombalin, kemudian tidak bisa berpikir dengan jernih, setiap ada masalah ngomel-ngomel, marah-marah, berarti karakternya saya perempuan. Berarti apa? Itu satu keluarga itu sangat mudah sekali dijatuhkan, sangat mudah sekali dihancurkan sama keluarga yang lain. Tapi kalau pemimpinnya itu, dia itu logikanya kuat, dan dia tidak setiap masalah itu harus disikapi, maka lidahnya keluarga itu kuat. Oleh itu ketika kita itu tahu karakter perempuan seperti itu, tidak semua permasalahan yang dimiliki sama suami harus diceritakan kepada istri. Dan itu harus, kita itu sebagai laki-laki harus punya rahasia. Maksudnya rahasia itu apa? Ada masalah-masalah pribadi kita, masalah-masalah keluarga kita, di mana yang tahu biarkan raja saja. Masyarakat nggak boleh tahu, masalah-masalah rahasia itu masyarakat nggak boleh tahu, tapi yang tahu itu hanya raja. Sehingga raja itu diamnya raja karena dia itu punya ilmu. Kenapa saya diam? Dan tidak semua masalah yang diketahui raja harus sampaikan kepada masyarakat, nanti jadinya rame gitu. Maka demikian juga seorang pemimpin di keluarga seperti itu. Banyak masalah-masalah yang kita miliki tidak harus istri kita itu tahu. Kenapa? Karena kalau istri kita tahu, dia itu sungguh pendek. Dia itu sungguh pendek, sehingga ya kita itu harus seperti itu. Dan ya memang perempuan itu seperti itu. Kita kalau mendalami dunia perempuan atau dunia karakter wanita itu, nanti kita akan paham. Seperti misalkan perempuan itu cemburuan. Kalau kita itu punya istri yang cemburu itu wajar, berarti istri kita itu masih cinta sama kita. Yang bahaya itu kalau berlebihan. Nah itu kalau berlebihan itu penyakit. Ada istrinya Rasulullah, ada seorang wanita tua renta, wanita sudah tua. Sampai nanti kan wanita ini kan memberikan hak gilirannya itu kepada Aisyah, karena sudah tua. Dan wanita ini gak cantik, dia pun mengakui. Dan wanita itu punya banyak anak. Dan wanita ini juga cemburuannya berlebihan. Sampai akhirnya ketika Rasulullah dinikah sama Rasulullah, dia matanya Rasulullah, kok nikah sama saya itu untuk apa gitu? Apa yang diharapkan dari saya itu? Saya sudah tua, saya banyak anak, dan saya cemburunya itu berlebihan ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kamu itu sudah tua, saya nikah sama istri saya tua semua, janda semua. Enggak ada yang gadis kecuali Aisyah. Kalau kamu punya banyak anak, anak kamu semuanya saya anggap seperti anak saya. Kalau kamu itu mengatakan kalau cemburunya itu berlebihan, semoga Allah mengobati penyakit kamu ini. Jadi cemburu itu normal. Tapi yang berlebihan itu yang dinamakan dengan penyakit. Itu namanya penyakit. Nah kita sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa menyikapi supaya sembuh. Berlebihannya itu sembuh. Berlebihan itu apa? Curiga, setiap kita keluar lagi kecurigaan itu bahaya. Itu bahaya. Tapi kalau istri kita itu cemburu dengan kita itu wajar. Berarti istri kita itu masih cinta sama kita. Kenapa? Karena karakter wanita itu ya, ini fahami, ini juga faedah penting juga. Beda antara karakter laki-laki dengan wanita dalam masalah cinta. Nah itu kenapa kok ini saya katakan di masa itu, kenapa laki-laki boleh menikah lebih dari satu, perempuan tidak dibolehkan? Karena ada sebuah karakter di situ, kata perulama, ada karakter yang membedakan antara cintanya laki-laki dan cintanya perempuan. Perempuan itu, dia kalau sudah mencintai seseorang, dia tidak bisa berbagi. Itu lemahnya perempuan di situ. Sehingga tidak bisa dia mencintai dua laki-laki, itu enggak bisa. Kalau dia mencintai dua laki-laki, berarti orang buat enggak normal dia ini. Penyakit. Dia wanita enggak normal. Wanita yang bukan ciri wanita. Ya. Maka itu apa? Ada seorang wanita yang selingkuh dengan laki-laki yang lain, berarti dia itu sudah enggak cinta sama suaminya. Pasti. Tidak mungkin wanita itu cinta sama dua laki-laki, itu enggak mungkin. Karena wanita itu karakternya apa? Dia tidak bisa membagi cinta. Bisa sama laki-laki, laki-laki bisa mencintai semua dengan adil, secara zahir bisa. Nah itu juga ya jadi masalah ya. Ini juga nanti masalah pendidikan anak juga jadi masalah gara-gara ini, gara-gara karakter ini. Wanita, seorang ibu. Nah itu seorang ibu juga harus belajar. Seorang ibu kalau sudah mencintai anak pertama itu berarti biasanya anak kesayangan ibu. Kenapa? Karena seperti ibaratnya apalagi kalau orang itu lama gak punya anak. Dia nggak punya anak atau pernah anak pertama keguguran dan yang lain, dia itu merasa anak pertama itu luar biasa lah buah hati dia. Ketika dia sudah punya anak pertama, anak kedua itu sudah nggak bisa berbagi cinta ibu itu. Maka itu biasanya kalau ibu biasanya dia sama anak kedua ketiga cintanya biasa. Jadi itu dirasakan oleh banyak wanita seperti itu. Cintanya biasa sehingga terkadang marah sama anak pertama itu nggak bisa ibu itu. Gak bisa, marah sama anak pertama itu gak bisa. Marah sampai ngomeli, sampai nemeleng itu gak bisa. Tapi kalau sama anak kedua, ketiga, biasa. Kecuali kalau mungkin laki-laki perempuan, mungkin. Mencintai karena laki-lakinya atau perempuannya mungkin. Tapi karena ini anak pertama, kedua, gak bisa. Ibu itu kalau sudah cinta atau sudah nancep cintanya atau sudah menggandrungi cintanya kepada anak pertama, anak kedua, ketiga itu gak bisa. Nah itu bahayanya apa? Bahayanya nanti ketika secara zahir ibu itu tidak bisa membedakan antara cinta dalam hati dan zahir. Tidak ada masalah lah kalau seandainya perempuan itu cinta sama anak pertama lebih daripada anak kedua, ketiga, tidak ada masalah. Selama itu dalam hati. Bahayanya ketika itu diluapkan. Sehingga ketika melihat kesalahan anak pertama, tidak pernah dimarahi. Tapi kalau yang salah anak kedua, ditempeleng sama ibunya. Setiap anak pertama sama kedua tengkar, mesti yang dimenangkan anak pertama. Kalau itu ditampakkan, maka nanti anak kedua, ketiga akan dendam sama ibunya. Dan itu bahaya. Itu bahaya sekali. Dan terkadang penyakit ini atau anak kedua ketiga yang sakit hatinya karena merasa enggak ibunya itu enggak adil, itu terkadang penyakit itu enggak bisa disembuhkan. Tapi ini coba karakter ini beda sama karakter ayah. Ayah itu bisa mencintai semua. Bahkan terkadang biasanya kalau ayah, dia lebih cinta sama anak terakhir. Kenapa? Karena anak terakhir itu sering didolimi. Dibolimi sama kakak-kakaknya itu, sehingga ketika dibolimi jadi maksa sedih. Karakter ayah itu seperti itu. Ayah itu dia akan mencintai lebih kepada seseorang yang lemah. Itu karakternya ayah itu. Laki-laki itu karakternya gitu. Semakin ada anak yang lemah, semakin cinta orang tua itu. Karena apa? Karena dia ingin menganyomi. Karena karakter laki-laki itu seperti itu. Sehingga kalau ayah itu mesti anak terakhir itu lebih dicintai, lebih. Kenapa lebih itu? Bukan karena dia itu dalam hatinya itu lebih mencintai yang lain, bukan. Tetapi karena dia itu ingin menganyomi anak yang terakhir, karena yang paling lemah anak terakhir itu. Sehingga biasanya kalau perempuan lebih cinta sama anak pertama, kalau laki-laki ayah lebih cinta kepada anak terakhir. Walaupun itu hebatnya laki-laki itu dia bisa membagi semua. Ayah bisa membagi cinta kepada semua anaknya, sehingga dalam muamalah sama ini sama, semuanya adil bisa. Perempuan nggak bisa. Nah itu saya sering nasihati, istri saya pun saya nasihati. Kamu kalaupun cinta sama anak pertama, jangan sampai ditampakkan. Kalau ditampakkan bahaya. Sampai akhirnya istri saya nasihati dan nangis juga, dan istri saya sadari. Ya kenapa ya, saya itu kalau anak pertama yang salah, gak bisa, saya itu marah gitu. Marah gak bisa, apalagi sampai mukul, gak bisa gitu. Tapi kalau anak kedua, ketiga, bagi anak, dan anak-anak yang di tengah-tengah lah, itu wedus, marah sedikit ya dimarahi, salah sedikit dimarahi, bahkan ngangkat tangan itu mudah sekali untuk anak-anak yang selain itu. Dan itu terasa. Saya pun juga ketika dulu kecil, itu pun terasa. Sehingga terkadang rasa benci, ya namanya ini penyakit kan, gitu. Rasa benci kepada ibu itu susah sekali diobati. Saya karena saya itu anak terakhir. Anak pertama laki-laki, kakak saya, kemudian perempuan, kemudian saya. Saya itu lebih cinta sama bapak saya. Saya itu kenapa? Karena bapak saya itu ya dekat sama saya. Tapi kalau sama ibu saya enggak bisa. Atau walaupun sampai sekarang itu gara-gara ilmu yang kita, alhamdulillah ilmu yang kita miliki, kita berjuang untuk mencintai ibu lebih daripada ayah. Tapi secara hati itu enggak bisa gitu. Kenapa? Setiap kita mau mendekati ibu lebih daripada ayah, yang kita ingat memori-memori dulu gitu. Kenapa? Karena itu menyakitkan. Masa itu di hati ini itu menyakitkan. Setiap saya tengkar sama kakak saya, biasalah namanya anak kelahi, itu kan biasa kan itu. Mesti yang dewasa saya. Mesti yang dipukul saya gitu. Sampai saya itu pernah sering ngomong sama kakak saya, kamu anaknya ibu, saya anaknya bapak kan itu. Masa itu sampai geng-gengan seperti itu gitu. Dan itu akhirnya apa? Membekas loh, gak hilang-hilang gitu. Itu nggak hilang-hilang, dan itu penyakitnya selama itu. Kalau antum itu punya istri, dinasihati istri dalam masa itu, nggak ada masalah lah. Antum menggantungi satu anak, memang wanita itu karakternya seperti itu, bisa dibagi cintanya mereka itu. Tapi maksudnya dalam muamalah zahir harus adil. Apakah kita itu harus menyamakan cinta dalam hati kita? Nggak wajib. Masalah cinta nggak wajib. Hasil kita punya istri lebih dari satu misalkan. Kita punya istri dua misalkan. Wajar kita cinta sama istri yang ini lebih daripada itu. Yang penting secara dohir kita bisa berbuat adil. Tetapi kalau sampai dohir juga nggak bisa berbuat adil, itu bahaya. Dan itu memang karakter wanita seperti itu. Nah itu memang kita itu muamalah dengan perempuan itu. Perempuan, karakter-karakter perempuan itu seperti itu. Ketika perempuan itu seperti ini, perempuan itu gak bisa jadi pemimpin. Atau walaupun doktor, atau walaupun gelarnya sederet lah gelarnya itu, atau suaminya gak punya apa-apa, tetap dia itu karakternya bisa jadi pemimpin. Maka kenapa wanita itu harus ada wali kalau dia belum menikah? Kalau sudah menikah, dia harus punya suami. Taat kepada suaminya lebih daripada orang tuanya. Kenapa? Karena suami atau walinya itu kayak menganyomi dia, menutupi kekurangan karakter dia. Nah itu sebagai laki-laki harus bisa seperti itu. Kalau laki-laki itu dia kalah sama istrinya dalam keluarga, hancur keluarga itu. keluarga itu hancur. Kenapa? Karena wanita tidak diciptakan untuk menjadi pemimpin. Wanita diciptakan untuk kelangsungan generasi. Sehingga kenapa kalau wanita itu punya rahim, wanita itu punya ASI, laki-laki nggak punya, karena untuk generasi akan datang. Sehingga untuk melanjutkan generasi itu harus ada perempuan. Laki-laki bukan untuk itu. Sehingga laki-laki tidak pernah haid, laki-laki tidak pernah hamil, tidak pernah menyusui, karena laki-laki untuk menjadi pemimpin. Sehingga keluarga itu ya laki-laki menjadi pemimpin. Dan itu nah, karakter wanita itu seperti ini. Maka ketika wanita itu seperti ini, ada kalanya di mana kita itu harus keras, tegas, sebagaimana seorang pemimpin. Ada kalanya kita itu harus marah kita ini, dan ada kalanya kita itu harus diam, ada kalanya kita itu mengalah, ada kalanya kita itu mengikuti keinginan istri. Tidak ada masalah selama itu memang cara yang terbaik atau cara menyikapi masalah yang ada. Kalau kita itu laki-laki tahu seperti ini, insya Allah kita dalam berkeluarga itu mudah. Sehingga Rasulullah mengatakan memang karakter wanita itu lau aksanta ila ihdahun nadar. Kalau kamu berbuat baik kepada istri kamu setahun, dua tahun, atau bertahun-tahun, setelah itu melihat kamu salah sekali saja, wes habis kebaikan kamu itu habis. Kayak kamu itu enggak punya kebaikan sama sekali. Dan itulah namanya perempuan, karena dia tidak akan menyimpan memori kebaikan. Yang dia simpan itu cuma perasaan. Jadi cuma perasaan begitu. Masuknya kita kepada perempuan itu masuk dalam perasaan mereka. Jangan masuk lewat logika mereka, karena mereka tidak bisa bermain logika. Kita masuk ke bab yang berikutnya, bab yang ke-22. Bab al-ma'asi min amril jahiliyati wa la yukaffar sahibuha bi-tigabiha illa bi-syirki. Beliau mengatakan bab maksiat termasuk bagian dari perkara jahiliyah, yaitu perkara kufur, karena jahiliyah itu kufur. Wala yukaffar sahibuha, dan tidak boleh pelaku maksiat dikafirkan ketika dia itu berbuat maksiat ketiga pihak illa bisyirki, kecuali kalau dia itu mengamalkan kesyirikan. Oleh itu kita punya kaidah penting. Tadi kita sebutkan bahwa maksiat adalah cabang-cabang kekufuran. Tapi tidak setiap orang yang jatuh dalam kemaksiatan langsung kita hukumi sebagai orang kafir. Dan ini bantahan kepada orang-orang Khawarij yang mereka mengkafirkan dengan dosa besar. Kalau Khawarij itu mereka mengkafirkan dosa besar, kalau dosa kecil tidak. Mereka kalau dosa kecil tidak sampai mengkafirkan. Maksudnya di sini terkadang ada orang yang dia itu berbuat dosa dan dosanya itu dijuluki dengan jahiliyah. Kamu perkara ini kamu telah mengamalkan perbuatan jahiliyah. Berarti ada orang muslim yang dia itu masih mengamalkan perkara jahiliyah. Dia itu masih mengamalkan perkara dan itu dosa dan maksiat. Tetapi orangnya tidak langsung kita cap sebagai orang jahiliyah atau orang murtad atau orang kafir dari tidak. Kenapa? Karena tidak dikafirkan seseorang sampai dia itu jatuh dalam kesyirikan atau kekufuran. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah, innaka mru'un fi jahiliyah. Sesungguhnya kamu seseorang yang di dalam diri kamu itu ada jahiliyah. Ini nanti ucapan ini Rasulullah sebutkan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, padahal beliau manusia luar biasa dalam keimanan. Tapi Rasulullah juluki dia sebagai orang jahiliyah, yaitu punya bawaan jahiliyah. Tapi apakah orang itu kafir? Tidak. Karena tidak semua dosa yang dijuluki syirik, dijuluki kafir, dijuluki jahiliyah, langsung orang itu keluar dari Islam. Tidak. Karena nanti kufur ada dua, kufur akbar, kufur asghar. Syirik nanti ada dua, ada syirik akbar, ada syirik asghar. Zalim juga ada dua, zalim akbar, zalim asghar. Fasik juga, atau nifak juga ada dua, nifak akbar, asghar. Jahiliyah juga ada dua juga. Jahiliyah itu kubro, jahiliyah itu sugro. Jadi semuanya itu nanti terbagi menjadi dua. Maka tidak setiap lafaz kufur, syirik, nafsu, oh berarti kafir orang itu gara-gara Allah menjuluki kufur. Enggak mesti. Karena ada kekufuran yang mengeluarkan dari Islam, ada juga kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Wa qala lillahi ta'ala, demikian juga Allah telah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalau kita lihat dalam hadis ayat ini, coba kita perhatikan ini, ayat ini. Allah membagi dosa menjadi dua. Dosa yang tidak diampuni, yaitu kesyirikan. Yang kedua, dosa yang diampuni. Dosa yang diampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti intinya dosa itu ada dua. Ada dosa yang tidak diampuni selama-lamanya, ada dosa yang akan diampuni. Tapi kalau kita membaca ayat yang lain, beda lagi. Allah Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim," katakan, "wahai hamba-hambaku yang berbuat dosa dan maksiat, la taqnatum min rahmatillah," kalian jangan putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an," sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Coba kalau kita lihat ayat ini, "yaghfiru dzunuba jami'an," Allah akan mengampuni semua dosa. Kalau dalam ayat ini berarti dosa itu cuma satu. Semuanya akan diampuni sama Allah Ta'ala. Allah akan mengampuni semua dosa. Sehingga kalau dalam ayat itu enggak ada dosa yang enggak diampuni, semua dosa akan diampuni sama Allah Ta'ala. Nah, berarti coba kita perhatikan, ada dua ayat. Yang satu membagi dosa itu menjadi dua, dosa yang tidak diampuni, dosa yang diampuni. Ayat yang kedua, dosa itu cuma satu, semuanya diampuni sama Allah Ta'ala. Terus bagaimana kita menyikapi dua ayat yang akhirnya berbeda seperti ini? Kita katakan, ayat yang pertama yang membagi dosa menjadi dua, innallaha la yaghfir, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan. Berarti ada dosa yang diampuni, ada dosa yang tidak diampuni. Itu adalah orang yang meninggal dunia dan dia belum bertobat dari dosa. Kalau ada orang meninggal dunia, dia belum bertobat dari dosanya. Misalkan meninggal dunia bawa dosa-dosa yang belum bertobat, maka nanti dosanya dibagi jadi dua. Kalau dosa syirik, dia akan diampuni sama Allah Ta'ala. Kalau dosa selain syirik, mungkin Allah akan mengampuni, mungkin. Bagi siapa yang Allah kehendaki, Allah ampuni langsung. Sedangkan ayat yang kedua yang tadi kita sebutkan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, maksudnya dosa yang orang itu sudah bertobat sebelum meninggal dunia. Kalau orang itu bertobat sebelum meninggal, mau dosa syirik, mau kufur, apa saja akan diterima sama Allah Ta'ala, akan diampuni sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia bertobat sebelum meninggal. Tapi kalau dia itu sudah meninggal dunia belum bertobat, maka seperti ini tadi terbagi jadi dua. Nah, di sini Allah Ta'ala mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka itu nanti para ulama membagi dosa itu menjadi tiga. Dosa itu menjadi tiga. Yang pertama syirik. Syirik itu kalau sudah syirik pasti kufur. Nanti kufur salah syirik itu kayak satu paket lah. Dosa yang mengeluarkan orang dari Islam. Itu namanya syirik, atau namanya nanti kalau ada pembahasan namanya nawaqidul iman, pembatal-pembatal keislaman dan keimanan. Nanti yang kedua, ini tingkatan yang paling parah. Yang kedua dinamakan dengan kabair, dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu dosa di mana tidak akan diampuni dosa itu kecuali dengan taubat. Orang itu harus bertobat, tapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam, dan tidak sampai mengekalkan orang itu di neraka jahanam. Orang itu, orang itu akan nanti akan dimasukkan surga kalau sudah dibersihkan. Ini namanya dosa besar, namanya kabair, dinamakan dengan kabair. Nah, dosa kabair ini nanti dinamakan dengan tahtal masyiah, dinamakan para ulama dari kiamat itu tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Ta'ala. Kalau Allah langsung memaafkan, bisa langsung dimaafkan. Kalau Allah tidak langsung memaafkan, dia harus bersihkan dulu orang itu. Itu namanya dosa besar. Kemudian yang ketiga dinamakan dengan shogair, dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa kecil itu bisa dihapus dengan amal soleh. Kita sholat, menghapuskan dosa. Kita wudu, kan kita berkumur-kumur. Dosa yang dimulai semuanya berguguran. Yaitu apa? Dosa kecil. Dosa besar tidak bisa. Bisa enggak kita itu sholat menghapuskan dosa besar? Tidak bisa. Bisa enggak kita itu berwudu menghapuskan dosa besar? Tidak bisa. Karena ibadah, sholat, puasa, baca Quran, berwudu, haji, umrah, ini ibadah-ibadah ini yang Rasul menyebutkan penghapus dosa. Puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Berarti kan menghapus dosa setahun. Maksudnya dosa kecil. Dosa besar tidak bisa, kecuali dengan taubat. Pertanyaan, nah kalau ada orang meninggal dunia, dia belum bertobat dari dosa besar, terus bagaimana? Dari kiamatnya, maka dia dinamakan dengan tahtal masyiah. Terserah Allah Ta'ala, Allah menghapuskan langsung bisa, atau Allah mengadab dulu, ya terserah Allah Ta'ala. Tapi kalau dosa syirik, orang itu mati belum bertobat, gak mungkin diampuni selama-lamanya. Jadi dosa itu nanti terbagi menjadi tiga macam ini. Allah Ta'ala berfirman, "Inta jitanibu kabairu ma tunhauna anhu nukaffiru anku sayyi'atikum." Jika kalian meninggalkan dosa besar, jadi kita kan punya tiga dosa ini. Tiga dosa itu ada tiga. Syirik, dosa besar, dosa kecil. Allah Ta'ala mengatakan, jika kalian berhasil meninggalkan dosa besar, dosa-dosa besar, nukafir angkum sayyi'atikum, dosa kecil terhapus semua. Dosa kecil akan dihapuskan semuanya. Yaitu kapan itu? Sebelum meninggal. Misalkan kita ya, kita alhamdulillah kita enggak berbuat kesyirikan. Yang kedua, kita enggak berbuat dosa besar. Kita tinggalkan dosa-dosa besar itu, kita tinggalkan semua. Tapi dosa kecil ada, pasti, enggak mungkin tidak. Kalau dosa kecil itu pasti. Maka kalau kita itu punya dosa kecil, meninggal dunia, dosa kecil akan dihapuskan dengan amal-amal soleh yang bersih. Syaratnya apa? Jika dosa besar kita tinggalkan. Kalau kita, terus bagaimana kalau kita itu, kita punya dosa besar, maka nanti di hari kiamat, yang penting kamu gak punya dosa syirik, pasti masuk surga, guys. Nah itu Allah telah mengatakan dalam diskusi, ya ibadi, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, oh hambaku, jika kamu datang kepada saya di hari kiamat dengan membawa satu bumi dosa, coba yang dosanya sampai satu bumi, bukan satu gunung, satu samudra, bukan bumi, dosa. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'in, selama kamu tidak berbuat kesyirikan, la ataitu bi qurabiha maghfiratan, akan saya datangkan satu bumi juga pengampunan. Tapi apakah semua bumi langsung diampuni sama Allah Ta'ala dosa satu bumi? Enggak. Terkadang ada yang langsung diampuni, yang ini tak ampuni, yang ini tak ampuni, tapi yang ini enggak. Berarti yang ini akan dibersihkan dulu. Maka itu selama kita itu muslim, mukmin, tidak berbuat kesyirikan, pasti akhir orang itu adalah surga, pasti. Tapi kalau ada orang yang dia itu punya dosa besar, mungkin dia akan masuk neraka jahanam dulu. Nah itu dulu pernah saya sebutkan, orang masuk surga itu ada dua macam. Ada yang namanya dukhulun abadiyun, ada yang namanya dukhulun awwali. Orang yang masuk surga di awal-awal tanpa melewati neraka, tidak pernah dianggap di neraka jahanam, itu yang sempurna. Itu pun nanti mereka bermacam-macam, ada yang tidak dihisab, ada yang macam-macam tingkatan mereka. Apa standarnya? Jika kita tinggalkan dua, kita tidak berbuat kesyirikan, yang kedua kita tidak berbuat dosa besar kecuali langsung bertobat. Ada orang berbuat dosa besar langsung bertobat, orang berbuat dosa besar langsung bertobat, maka dia nanti akan masuk surga tanpa melewati neraka. Kalau ada orang dia enggak punya syirik, cuma dia punya dosa besar yang belum bertobat, maka dia nanti akan dibersihkan. Terkadang dia harus masuk neraka jahanam dulu. Tetapi tetap nanti tempat tinggal dia, dukhulun abadinya, yang kekal dan abadinya itu tetap di surga. Tapi kalau ada orang yang dia itu membawa dosa kesyirikan, maka dia tidak akan masuk surga selama-lamanya. Nah itu kita berjuang meninggalkan dosa syirik, dan kita berjuang meninggalkan dosa besar. Ataupun kalau jatuh kita dalam dosa besar, kita itu segera bertobat kepada Allah Ta'ala. Kalau ditanya terus, dosa besar itu standarnya apa? Patokannya dosa besar itu apa? Ini istilah panjang di antara ulama. Kalau Imam Hajar, nanti dalam pembahasan berikutnya mengatakan dosa besar itu yang ada hadisnya kabair. Nanti dihitung 1, 2, 3, sekitar 16an, Pak. Ini dosa besar. Tapi nanti ada ulama yang mengatakan tidak seperti itu. Dosa besar itu adalah dosa yang itu ada hukuman dunia maupun hari kiamat. Hukuman dunia potong tangan, misalkan rajam, itu dosa besar. Hukuman akhirat itu menyebutkan azab, orang seperti ini azabnya ini, orang seperti ini azabnya ini, berarti dosa besar. Sehingga nanti dikumpulkan sampai Imam Az-Zahabi ngarang kitab namanya Al-Kaba'ir. Oh, rangkuman dosa-dosa besar itu banyak sekali itu, 60 lebih dosa besar. Bahkan ada ulama yang menyampaikan sampai 200-an dosa-dosa besar. Intinya itu dosa, kalau kita tinggalkan, kita akan selamat, kita tidak akan diazab. Tidak akan diazab. Terus bagaimana dengan dosa-dosa kecil? Dosa kecil akan dibersihkan dengan amal soleh. Nah itu ada seorang datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mencium wanita yang tidak dihalalkan, tolong bersihkan saya ya Rasulullah. Rasulullah tak sosok biarkan, orang itu tidak ditanggapi sama Rasulullah. Orang itu datang lagi, ya Rasulullah, tolong tegakkan yaitu hukum saya ya Rasulullah, supaya saya dosanya bersih ya Rasulullah. Rasulullah tidak pedulikan. Sampai akhirnya adzan, ini di masjid, adzan. Setelah itu orang itu keluar ngambil air wudu, setelah itu masuk ke masjid sholat. Setelah sholat Rasulullah bertanya, mana tadi orang yang ngomong dia punya dosa ini mana? Akhirnya di atas saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, pulanglah, karena dosa kamu sudah dibersihkan. Akhirnya setelah itu turun ayat, yaitu innal hasanati yudhibna sayyiat, aqimish sholat, tegakkan sholat di malam hari atau di siang hari. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan innal hasanati yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan akan menghapuskan kejelekan. Tapi yang dihapus ini apa? Dosa kecil. dosa saja, dosa yang hukumannya itu nggak ada gitu. Di seperti kita mikir sesuatu atau kita berkhayal sesuatu atau kita melihat sesuatu yang haram misalkan, dosanya apa, hukumannya apa, kan nggak ada hukumannya. Ya, itu berarti maksudnya dosa kecil, dan dosa kecil itu banyak sekali, bisa dengan lisan, bisa dengan pikiran, pendengaran, tangan, kaki, semuanya itu bisa berbuat dosa, jumlahnya banyak sekali. Ya, itu nanti akan dihapuskan dengan amal-amal soleh yang kita kerjakan. Tapi kalau dosa besar nggak bisa, harus orang itu bertobat kepada Allah Ta'ala. Kalau dia gak bertobat, nah sekarang pertanyaan, kalau gak bertobat, mati. Bagaimana nanti di hari kiamat? Di hari kiamat dinamakan dengan Tahdal Masyiyah. Terserah Allah Ta'ala. Kalau Allah langsung memaafkan, kenapa Allah memaafkan? Karena mungkin dia punya kebaikan yang lain, sehingga dimaafkan sama Allah. Atau mungkin dia itu punya rasa takut, walaupun dia itu berbuat dosa. Atau yang lainnya, nanti Allah akan melihat sisi-sisi yang lain. Langsung dihapuskan. Kamu berzina, kamu ini, belum bertobat, ini saya hapuskan. Tapi kalau yang ini, enggak. Kalau ini harus bersihkan. Harus bersihkan berarti harus diadab dulu di neraka jahanam. Sehingga dosa besar kalau orang mati belum bertobat, para ulama al-sunnah mengatakan itu tahdal masyiah. Terserah Allah Ta'ala, Allah akan menghapuskan langsung yang bisa, atau Allah tidak langsung menghapuskan tapi harus diadab dulu, ya itu terserah Allah Ta'ala. Hadisnya nomor 30, hadis nomor 30, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Sulaiman bin Harb, telah mengabarkan kepada kami Sulaiman bin Harb, beliau berkata haddatsana Syu'bah, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah an Wasil al-Ahjad, dari Wasil al-Ahjad anil Ma'rur, dari Ma'rur berkata laqitu Abu Dzarin bin Rabadah, saya pernah berjumpa dengan Abu Dzar di Rabadah. Rabadah itu pedalaman jauh jaraknya dari Mekah atau Medina, jauh Medina, dan tempat ini dia itu menyendiri, karena memang Rasulullah sudah pernah mengatakan. Jadi Abu Dzar itu, dia itu ketika perang Tabuk jalan sendirian karena terlambat dia itu. Maka dia itu Rasulullah mengatakan semoga Allah merahmati Abu Dzar, hidup sendiri dan nanti mati juga sendirian. Nanti meninggal dunia juga sendiri, bahkan ketika meninggal dunia gak ada yang merawat jenazahnya, sampai akhirnya nanti keluarganya naruh di jalan. Tiba-tiba ada seorang yang safar, setelah itu tahu itu Abu Dzar langsung dikebumikan. Rasulullah pernah mengatakan dia hidup sendiri dan dia nanti akan mati sendirian. Nah akhirnya pernah Abu Dzar itu, karena ya dia itu menyendiri, dia tidak mau kumpul dengan orang, dia itu menjadi, karena karakternya keras dan dia orangnya itu, dia itu enggak peduli dengan dunia, Abu Dzar itu karakternya. Wa alaihi hullatun wa ala gulami hullah, dia itu punya budak, dia pakaiannya sama dengan budaknya, dia pakai baju, budaknya juga pakai baju, sama pak samanya itu, pakaiannya itu sama, jadi itu enggak seperti kebiasaan orang-orang Arab seperti itu. Akhirnya kata Ma'rur mengatakan fasa'altuhu, saya bertanya sama Abu Dzar adzalika, terhadap kejadian itu, yaitu pakaiannya kok sama antara tuan sama budaknya. Maka Abu Dzar cerita ini sababtu rajulan, saya pernah mencela seseorang, kata Abu Dzar, saya pernah mencela seseorang fa'ayartuhu bi ummi, sampai akhirnya saya itu mencela ibunya, yaitu saya juluki orang itu dengan julukan ya bna sauda, wahai anak wanita yang hitam, itu anak ibunya hitam, yaitu saya sampai juluki ibunya. Maka ketika saya mengatakan seperti itu, Rasulullah marah dengan saya. Kemudian Rasulullah mengatakan, faqala li, Rasulullah mengatakan, ya Abu Dzar, wa ya Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummi? Apakah kamu mencela orang itu dengan ibunya? Yaitu berarti kan nasab, itu berkaitan masalah nasab biasa itu. Innakum ru'un fi jahiliyah. Kalau kamu seperti itu, berarti kamu itu orang yang masih membawa jahiliyah dalam diri kamu, ya Abu Dzar. Kamu itu masih membawa jahiliyah dalam diri kamu, yaitu jahiliyah itu sering mencela nasab. Mencela seseorang karena nasabnya, itu jahiliyah. Maka itu Nabi Muhammad kenapa dijuluki dengan julukan Ibnu Abi Kafsyah? Karena Nabi Muhammad itu sering, kata Abu Sufyan, ketika keluar dari kerajaan Romawi, diskusi itu kan dia keluar. Setelah itu Abu Sufyan mengatakan, laqad azuma amra Ibnu Abi Kafsyah. Sungguh rupanya ini perkaranya Ibnu Abi Kafsyah itu luar biasa di kalangan orang Romawi. Ibnu Abi Kafsyah itu siapa? Nabi Muhammad. Kenapa kok dijuluki Ibnu Abi Kafsyah? Dijuluki Abu Kafsyah. Dijuluki kepada Khol. Khol itu paman dari saudaranya ibu. Itu cara orang Arab mencela seseorang. Jadi kalau pengen mencela orang itu, dijuluki ibunya, bukan dinasabkan kepada bapak. Itu cara orang Arab seperti itu. Kalau orang masih dinasabkan kepada bapaknya, itu masih terhormat. Bagaimana cara merendahkan seseorang dinisbatkan kepada ibu? Ma itu kenapa anak zina disebabkan kepada ibu? Karena rendah anak itu. Ma itu ketika orang mengatakan, ya benar saudara, anaknya perempuan yang hitam, nisbatnya kepada perempuan. Itu berarti apa? Merendahkan nasabnya. Itu jahiliyah. Apalagi sampai perempuannya atau ibunya jurgit dengan saudara, itu lebih hina lagi. Maka itu Rasulullah mengatakan, kamu itu orang yang masih memiliki jahiliyah dalam diri kamu yang benar. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ikhwanukum, khawlukum. Mereka, yaitu budak-budak kamu itu adalah teman-teman kalian. Ja'alahumullahu tahta aydikum. Tapi Allah menjadikan mereka di bawah tangan kalian, di bawah kekuasaan kalian. Faman kana akhuhu tahta yadihi. Siapa yang punya saudara, saudara seiman, di bawah tangannya, yaitu menjadi budaknya. Falyut'imhu mimma ya'kul. Hendaknya memberikan makan seperti yang dimakan oleh dia sendiri. Walyulbishu mimma yalbas. Dan memberikan pakaian seperti yang dipakai oleh dirinya. Walatukal lipuhum mayak lipuhum. Jangan membebankan kepada mereka tugas dengan tugas-tugas yang mereka tidak mampu. Fa'in kalabtumuhum fa'ainuhum. Tapi kalau kalian membebankan kepada mereka tugas yang berat, bantu mereka. Akhirnya Abu Dzar gara-gara ucapan Rasulullah seperti ini, yaitu berikan pakaian kepada mereka dengan pakaian yang kalian pakai. Abu Dzar itu punya kain, beliau pakai. Gara-gara Rasulullah mendengar sabda Rasulullah, akhirnya kainnya disobek jadi dua. Satu berikan kepada budaknya, satu dipakai sama dia. Sehingga pakaiannya sama, makanannya sama, dan itu aib bagi orang Arab. Orang Arab itu tuan gak boleh makan satu piring, satu nampan dengan budak. Itu aib sekali. Abu Dzar ya, dia tidur masa itu bareng sama budaknya kayak temennya. Sehingga kan bingung ini, orang ini makrur bingung. Sampai akhirnya kan tanya sama budak, kenapa seperti itu? Karena Rasulullah itu marah dengan saya dengan mengatakan seperti itu. Sehingga akhirnya Abu Dzar itu nanti menyendiri. Dia tidak mau ketemu dengan banyak orang karena memang dia itu orang ahli ibadah. Tetapi walaupun Abu Dzar itu orang yang luar biasa ibadahnya, ketika dia itu salah dalam perkara yang parah seperti itu, yaitu mencela budaknya sampai mengatakan dia benar saudara, maka Rasulullah pun tegur dan Rasulullah marah dengan marah keras Rasulullah itu. Sampai Rasulullah mengatakan innakam ru'un fi jahiliyah, kamu itu orang yang masih membawa jahiliyah. Rasulullah menjuluki itu sebagai jahiliyah. Tapi kafir enggak Abu Dzar itu? Enggak. Karena jahiliyah di sini adalah jahiliyah sukhra. Jahiliyah sukhra. Dia itu jahiliyah sukhra itu apa? Perbuatan kayak mirip perbuatan jahiliyah walaupun keyakinannya tidak. Contohnya lagi misalkan jahiliyah juga yang masih ada di kita itu niyaha. Kalau ada orang meninggal di ratapi itu jahiliyah. Sampai Rasulullah mengatakan dua perkara yang itu jahiliyah yang masih ada di umatku. Yang pertama niyaha meratap kepada si mayit. Yang kedua aqqa'nu bin nasab. Orang yang suka merendahkan nasab seseorang itu kan jahiliyah. Tapi kafir enggak orang itu? Tidak. Enggak bisa kita masukkan di sini itu walaupun itu cabang dari kekufuran, jahiliyah itu cabang dosa, cabang kekufuran, tapi tidak semua orang yang berbuat kesalahan, dosa atau perkara jahiliyah langsung orang itu dikeluarkan dari Islam. Ya sampai sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.